goyang bareng-bareng New Palapa. Spesial untuk Bapak Haji Lukman. Spesial PT TRM. Terima kasih. Kau usah gemetar. Lama sudah kumarana. Bang A.